Efesus pasal auno. Ngana-ngana, komi kana matunduri jai indo umam, sabana etu mo ingu to masipato, katupun para saya ipo Yesus. Bila mo indo bo umam, ngari 10 parenta nuala tala, etu mo parenta pamulana, toni tambai ante po janjina. Pada ivei mo po janji itu, ane komi mombabila uma bo indomu, komi kana masana, pemandate umur moriara dunia. Komi tona jadi uma-uma nungana, nee komi mempakarau rara anamu, tapi pakabetemu ira, ante pepatuduki bo pepatorang gereja ipue. Komi tona jadi batua, tuki mo parenta madikamu, tona riari dunia ei. Kaviamu itu, ante mombabila bo mekou reja ira, ante mpu-mpu uraramu, nasimbai eva komi mekou reja Kristus boto. Nee agami kira toya manusia, ante mo karajama belo, tempo komi rakita madikamu. Tapi po karajamu ante mpu-mpu uraramu, eva batua Kristus tonantuki dota alatala. Po karaja itu, kana mo karaja ante dota rara, nasimbai eva komi mo karaja kaipue, da aga ka manusia. Toramu, butumba tau tonompo via tona belona, na beloka ia batua, na beloka da abatua, ia kana mantarima, balasina tona belong gereja ipue, nantukin pengele-ngele belo toni poviana. Pade komi tona jadi madika, komi vo kana moingu ma belo reja ibatuam. Ne emana komi memparangga ira, sabana ninjani komi mboto, pue mubo pue ira samba alau. Ia matona riari suruga, pada ia da anangita lenji. Kau puna, komi kana maroso ante kuasa tone liu-liuna, toni tarima komi ngarija ipue, sabana komi no sangurara ante ia. Pake mu pura-pura parevan posibali ngarija alatala, ala komi mempakule manta amaka, mangevan pengele-ngele akala magaunu seta. Sabana kita da no sibali ka manusia, tapi kita no sibali ka balenga-balenga seta, karampua-karampua, bopue-puen tani nariara dunia tunaja ei, bompengele-ngele setan tani narilai rabo. Sabana itu, pake mo pura-pura, parevan posibali ngarijai alatala, ala komi mempakule, mangeva bali-bali muritempon posibali tunaja itu. Kaviamu itu, alane mopu mo komi musibali, komi bate-bate na maroso, mangeva balimu itu. Jadi, ta amaka mo mangeva balimu, ante pura-pura parevan posibali ngarijai alatala. Komi kana mantuki pepatuduki tona kono. Etu mo sulepen. Komi kana moingu manoa. Etu mo baju asem. Tonanggalindu korobatam. Komi kana malulu rara. Manggeni kare babelo. Eba pusinga belo manusia ante alatala. Etu mo sapatu mo tonaroso. Komi kana maromu para saya pue. Riaran pengele-ngele. Etu mo kaliabu. Etu kana rapake komi. Ala komi mempakule mantengkum pengele-ngele, pareba tona jatuh nipake magaunu seta, membabaga komi. Komi kana maroa manjaru maka Kristus, tonom paka salama komi. Itu mo songko vajamu. Pada komi kana mempake tesan walatala, itu mo gumamu, toni vaino sana gasana ka komi. Kavia mo itu pura-pura, ante mo sambaya bo merapi tulungi ka alatala. Po sambaya mo ributu-butu loga, nantuki pekenyaka nosa nagasa nolatala. Komi kana mainga tempo musambaya, bone eme nonto musambaya, ka pura-pura tupun para saya ipu Yesus. Pade posambaya bau ka aku, alane tempo aku motesa, alatala membabai ka aku tesa-tesa to masipatona, alante mabia aku mamala mempakanoto, isi kare babelo to nitabunyaka ngaringgaulu. Sabana, ngari kare babelo etumo, sampai aku na jadi suro, pada vei-vei, aku na ria-riara tarung. Posambaya mo ka aku, ala aku mabia mempatolele kareba belo, sabana etu mo bago to masipato kupo via. Toni podotaku, ala komi mangginjani, ivenu katubu kurisi. Jadi etu sampai aku nompakau itikikus, bakar jai komi, ala ia mamala mempakanoto etu pura-pura ka komi. Ia samba sampe subuh tato nipotoveku, tona tutu nantulungi pokaraja ipue. Ia nipakau kum pakarajai komi, ala ia mamala mempapanjani kakumi, nua papura to na jadi rijai kursi, pada ala ia mamala mempakavoi rarakumi. Perapi umata ala tala, bo ipue Yesus Kristus, membawai katubua mabelo, bo tove bo karoso pempara saya, kapura-pura to pempara saya risetu. Perapi ala tala membagane pura-pura tau, tonompo tove pue te Yesus Kristus, ante tove to daria kau popuna. Amin.